بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا حول ولا قوة إلا بالله. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Pada malam ini kita akan kembali mengkaji risalah Al-Aqidah, risalah Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Kita akan melanjutkan kajian tentang hal itu, dan ini adalah kajian yang kedua. Setelah kajian sebelumnya, kita telah membahas tentang biografi ya, atau tarjamah dari Al-Imam Al-Muzani. Nah, kita juga telah mengkaji tentang Muqaddimah. Ya, kita juga telah membahas apa itu kitab Syarhus Sunnah, apa latar belakang ditulisnya risalah ini oleh Al-Imam Al-Muzani. Nah, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada kalimat atau ucapan Al-Imam Al-Muzani berikutnya yang menjelaskan akidah beliau. Nah, yang sebenarnya akidah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muzani ini adalah akidah yang bukan hanya akidah pribadi, bukan hanya milik Al-Imam Al-Muzani saja, tetapi ini adalah rangkuman ya, akidah Ahlus Sunnah. Nah, kita baca ucapan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Beliau menyatakan, Alhamdulillahi ahakku man dhukir wa awla man syukir wa alaihi uthni al-wahidu samad alladhi laysa lahu sahibatun wala walad جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع. نعم. يعني إمام المزني رحمه الله menyatakan alhamdulillah ahqqu man dhukir, segala puji bagi Allah zat yang paling berhak untuk diingat. Nah, disebut di dalam kalimat ini bahwa Al-Imam Al-Muzani menjelaskan Allah adalah yang paling berhak untuk disebut, diingat. Nah, dari semua hal yang seharusnya paling sering diingat, paling sering disebut oleh orang-orang yang beriman adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk banyak berzikir, mengingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah, mengingat Allah dengan zikir yang banyak. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-41. Nah. Dan di sini Al-Imam Al-Muzani mengungkapkan pujian kepada Allah. Alhamdulillah, ahaqqu man dzukir, segala puji bagi Allah yang paling berhak untuk diingat. Nah, dan pujian kepada Allah itu ibadah. Nah, pujian kepada Allah adalah salah satu bentuk ibadah yang paling disukai oleh Allah. Nah, kalau kita memuji Allah baik di dalam sholat ya, ataupun di luar sholat, hadirkan di dalam hati kita bahwa kita melakukan hal sesuatu yang sebenarnya paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma min syai'in ahabbu ila Allah min alhamdi." Tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh Allah selain pujian. Allah suka ketika dipuji karena memang Dia yang layak mendapatkan pujian. Seluruh pujian semuanya itu berujung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kebaikan-kebaikan yang ada itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada makhluk yang layak dipuji, sebenarnya kebaikan yang ada pada dia itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, suka dipuji. Nah, kemudian di sini disebutkan bahwa Allah adalah yang paling berhak untuk diingat. Nah, kita di dalam setiap waktu kita, dalam keadaan-keadaan kita, hendaknya jangan selalu, jangan sampai kita lupa untuk berzikir kepada Allah. Apakah kita duduk, atau kita berdiri, atau kita berbaring. Nah, jangan sampai masa kita ini lewat dari berzikir kepada Allah. Ada sebuah hadis yang menunjukkan bahwa seseorang yang lupa berzikir ada kekurangan pada dirinya. Nah, yang nanti bisa jadi akan dia sesali di akhirat nanti. Kenapa di masa ini saya tidak berzikir? Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha fihi kanat 'alaihi min Allah tirah." Barang siapa yang duduk tidak berzikir mengingat Allah, "kanat 'alaihi min Allah tirah," maka dia akan mendapatkan tirah. Tirah itu kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad maknanya adalah kekurangan. Walayyatirakum a'malakum. Dalam Al-Quran disebutkan Allah tidak akan mengurangi amalan kalian. Tirah. Tirah itu artinya kekurangan. Nah, kalau orang duduk tidak mengingat Allah sama sekali sepanjang dia duduk, maka itu ada kekurangan. Nah, wa man yattaja'a madja'an la yadhkurullaha fihi kanat 'alaihi min Allah tirah. Barang siapa yang berbaring di sebuah tempat yang dia tidak mengingat Allah pada saat itu, maka akan ada kekurangan pada diri dia. Ada kekurangannya. Nah, karena itu kalau kita duduk, setidaknya ada waktu mengingat Allah. Ketika berdiri dari sebuah tempat, setidaknya kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir apakah dengan hati ataukah dengan lisan, dan yang terbaik adalah zikir dengan lisan dan hati. Sekalipun kita berbaring, nah, sekalipun kita berbaring, ya, itu sebisa mungkin kita berzikir. Apakah membaca tasbih, takbir, tahmid, baca Quran. Nah, yang dengan hafalan kita, misalkan, atau membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, atau dengan zikir-zikir lain. Ada sebuah zikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menghapus dosa. Kalau seorang baca zikir itu saat berbaring, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kecilnya, sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Yaitu bacaan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la hawla wa la quwata illa billah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Hibban di dalam sahihnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, jadi zikir ini kalau dibaca ketika kita berbaring, padahal kita mungkin sering berbaring, baik ketika akan tidur atau ketika kita sekedar istirahat biasa, tidak akan tidur. Kalau kita baca zikir ini dalam posisi berbaring, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Ya, zikir itu untuk memudahkan dihafal terbagi menjadi tiga bacaan. Bacaan pertama, La ilaha illallah wa dahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini bacaan pertama. InsyaAllah meski panjang tapi sudah sering antum dengar. Bahkan mungkin antum sering baca. Yang kedua, La hawla wa la quwata illa billah. Ini juga sering kita baca, sering kita dengar. Yang ketiga, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tiga kalimat ini. Kalau digabung jadi satu, menjadi La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau kita baca ini, insyaallah kita akan mendapatkan ampunan Allah. Dan kita diperintah oleh Allah untuk bersegera melakukan hal-hal perbuatan apa saja yang mendatangkan ampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian Al-Imam Al-Muzani menyatakan wa aula man syukir. Allah adalah zat yang paling utama untuk disyukuri. Nah. Allah adalah zat yang paling utama untuk disyukuri. Nah. Pihak yang paling layak untuk disyukuri adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah. Tanpa Allah tidak akan ada segala sesuatu. Ya, tanpa kebaikan dari Allah, tanpa nikmat dari Allah, apa yang kita punya ini semuanya dari Allah, nikmat dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Segala nikmat yang kalian punya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah adalah pihak yang paling layak untuk disyukuri. Syukur itu artinya berterima kasih, ya. Syukur. Nah, kalau kepada manusia kalimatnya berterima kasih. Berterima kasih kepada orang tua karena orang tua telah melahirkan kita, menjadi sebab kita ada di dunia. Itu kepada, berterima kasih kepada guru yang sudah mengajari kita, berterima kasih kepada teman yang banyak membantu kita. Terima kasih itu bentuk syukur. Tapi dari semua pihak yang paling layak untuk mendapatkan syukur kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa aula man syukir. Kemudian kata Syekh, kata Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, wa 'alaihi uthnil wahidu samad. Dan kepadanya lah aku memuji. Dialah Allah Al-Wahid yang Maha Tunggal, yang Esa. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut Esa, satu. Al-Wahid satu-satunya. As-Samad. As-Samad ini adalah kalimat, ya, yang bermakna luas. Ya. ada dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, Allah adalah as-samad. Apa makna as-samad? Para ulama tafsir memberikan beberapa definisi. Yang kebanyakan definisi dari mereka meski berbeda-beda lafadznya, tapi sebenarnya tidak bertentangan. Nah, kalau di rangkum, ya, disimpulkan as-samad itu adalah yang sempurna, ya, yang sempurna zatnya, sempurna sifatnya, ya. Dan karena kesempurnaan itu seluruh makhluk, segala sesuatu bergantung kepadanya. Itu as-samad. Nah, jadi as-samad itu mengandung makna tidak butuh dengan apapun karena sempurna. Sedangkan segala sesuatu butuh kepadanya, memerlukan dia. Nah, segala sesuatu itu memerlukan dia, memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian kata Imam Al-Muzani, "Alladzi laisa lahu sahibatun wala waladun wala walad." Yang Allah ini tidak memiliki istri maupun anak. Nah, Allah tidak memiliki istri maupun anak. Nah, ini adalah yang disebutkan di dalam surat Al-Jin ayat ketiga. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Nah, dan sesungguhnya Allah adalah yang maha tinggi kemuliaannya, kemuliaan Tuhan kami. Mattakhadha sahibatan wala walada. Dia tidak beristri dan tidak pula memiliki anak. Surat Al-Jin ayat 3. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ucapan jin yang beriman kepada Allah, mengatakan bahwa Allah tidak memiliki istri dan tidak memiliki anak. Itu dalam Al-Quran surat Al-Jin ayat 3. Kemudian Allah disebut oleh Al-Imam Al-Muzani, ya, di dalam mukaddimah ini, Jalla anil masil. Allah Ta'ala itu maha mulia, jauh dari yang semisal. Tidak ada yang sepadan, tidak ada yang setara. Fala syabiha lahu wala adil. Tidak ada yang serupa baginya. Nah, dan tidak ada yang sebanding dengannya. Nah, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'u wa huwas samii'ul basir." Tidak ada yang semisal dengan Allah suatu apapun, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Nah, As-Sami'ul Basir, yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah, ini pada ayat yang tadi kita baca, Asy-Syura, ayat yang ke-11. Nah, Al-Alimul Khabir, Al-Mani'ur Rafi'. Dialah Allah yang Al-Alim, yang maha mengetahui. Al-Khabir juga maknanya mengetahui, tapi lebih detail pengetahuannya. Al-Khabir itu bermakna lebih detail pengetahuannya. Al-Alim, Al-Khabir, yang maha mengetahui dan maha mengetahui secara rinci, secara detail. Al-Mani'ur Rafi', yang maha mencegah, ya, dan maha tinggi. Al-Mani' itu memang bukan termasuk asma Allah, ya. Tetapi Al-Imam Al-Muzani di sini hanya menyebutkan khabar, pengkhabaran tentang Allah. Dialah yang maha mencegah. Mencegah apa? Ya. Mencegah sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Kalau ada orang, ya, dicegah rizkinya oleh Allah, tidak ada satupun yang bisa memberi kepada orang itu. Nah, sebagaimana bacaan zikir kita di dalam sunnah Nabi ketika kita akan ketika kita selesai dari melakukan sholat, nah, Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Nah, Allahumma la mani'a lima a'tayta. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang Engkau beri. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa memberi sesuatu yang Engkau cegah. Kalau Allah menyatakan, memerintahkan agar suatu rizki tercegah dari seseorang, maka tidak ada yang bisa memberi kepada orang itu. Demikian juga kalau ada seseorang ingin mencelakakan orang lain, menimbulkan mudarat kepada orang lain, meskipun berkumpul semuanya, tidak akan terjadi mudarat itu kalau Allah tidak kehendaki. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai' qad kadzabahu Allah 'alaik. Ya. Kalau seandainya seluruh makhluk ingin menimbulkan mudarat kepadamu, berkumpul semua, manusia, jin, ya, semuanya berkumpul untuk memberikan bahaya, kecelakaan kepadamu, tidak akan bisa kecelakaan itu menimpamu, kecuali jika Allah takdirkan sampai kepadamu. Dicegah oleh Allah. Al-mani'ah. Nah, penghabaran. Ini penghabaran tentang keadaan Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rafi, yang maha tinggi, ya, yang mengangkat sesuatu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Al-Imam Al-Muzani rahimahullah menyatakan, alin ala arsyihi fi majdihi bidatihi. Allah maha tinggi di atas arsy-Nya. Nah, dalam kemuliaannya dengan zat-Nya. Nah, masya Allah, di sini Al-Imam Al-Muzani tegas. Tegas menyatakan akidahnya bahwa Allah itu berada di atas arsy, di atas langit. Nah, secara zat Allah tinggi, sebagaimana kemuliaan, keagungan, dan sifat-sifat Allah itu tinggi, ya, sempurna. Nah, begitu agung Allah, tetapi secara zat Allah tinggi. Nah, ini akidah Ahlus Sunnah. Tetapi sayangnya, ya, orang-orang yang menganggap dirinya sebagai pengikut Syafi'iyah, ya, terpengaruh dengan paham Asy'ariyah, mereka banyak yang tidak meyakini Allah tinggi di atas arsy secara zatnya. Nah, sedangkan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah menegaskan akidah tersebut. Insyaallah kita akan lanjutkan, ya, pada kajian berikutnya, ya, tentang hal-hal yang terkait dengan itu dan kalimat-kalimat Al-Imam Al-Muzani berikutnya. Nah, baik, Assalamualaikum. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Sebelum ana akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu. Barakallahu fikum. Nampaknya tak ada yang ingin tanya, Ustaz. Baik. Nah, kalau begitu kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz.